cerita masa kecil yang tidak bakal terlupakan, karena itu mengusik perasaan hati, pikiran, karena sungguh kejadian ini sangat menakutkan pada waktu kita masih kecil. Kebiasaan kami di desa yang hidup di daerah Salatiga, tepatnya di Jalan Imam Bonjol Salatiga. Kalau yang sudah tahu Salatiga pasti tahu Jalan Imam Bonjol itu. Ada jalan yang namanya Jalan Kalimangka, jalan tembus yang berupa jalan, di tengahnya itu jalan batu kotak-kotak kubus, tiga batu berjajar. Jalan tembus itu menghubungkan Jalan Imam Bonjol melewat jalan turunan sawah, kemudian menanjak. Pas tanjakan di sebelah kiri itu adalah makam, namanya makam Kalimangka. Tapi kami anak-anak di wilayah itu, di desa Sinoman itu, tidak pernah merasa takut, tapi orang lain selalu takut karena banyak kejadian di situ. Malam hari tiba-tiba ada andong kereta kuda yang bisa masuk ke gang itu, padahal secara apa kenyataan sebenarnya tidak akan mungkin bisa masuk, karena di ujung masuk jalan Sinoman Tempel dalam Kalimangka itu ada patok, dua patok yang tidak mungkin dilalui oleh andong. Tapi kejadian itu sering terjadi sehingga kami ya takut, tapi tetap aja kita kehidupan tetap berjalan. Namanya anak-anak, kami masih Pak SD, masih SD pada waktu, karena tahun itu sekitar tahun 63-an, 64. Kami masih kecil-kecil. Kalau liburan, itu kami selalu bermain malam, petak umpet tapi malam hari. Nah, di ujung rumah, itu Jalan Imam Bonjol nomor 22, itu ada rumah besar yang terkenal wingit atau angker. Siang hari banyak kejadian yang aneh, tapi kami tetap bermain petak umpet di wilayah itu. Di bagian pinggir rumah, sudut pinggir belakang itu berhimpitan dengan Jalan Kalimangka tadi yang menuju jalan tembus. Di ujung, di sudut ujung halaman itu ada sumur. Anak-anak menyebutnya sumur Puncung Bawuk. Nah, karena kondisinya malam hari, kita main putak empat. 12 orang dibagi 6-6. 6 itu yang ngumpet, 6 yang mencari. Saling tembak. Dulu istilahnya itu kalau disebut dor di nunuk, itu dia harus keluar. Sudah mati, harus keluar. Kalah, satu. Dor di totok, sama juga. Nah, kejadiannya tidak kejadian itu di dekat sumur Puncung Bawuk itu, di ujung pojok berbatasan dengan rumah teman saya yang lain itu ada pohon kelengkeng. Dari jalan khususnya agak turun ke bawah. Nah, saya sendiri itu kemudian jadi tim yang mencari musuh yang ngumpet. Nah, sambil mengendap-endap karena gelap, lewat gang Jalan Kalimangka itu sampailah pada posisi pohon kelengkeng yang rimbun itu. Nah, karena pohon itu rimbun, kemudian saya tengok di bawah pohon kelengkeng itu ada anak yang tengkurap, ngumpet. Nah, saya pikir ini namanya Nunu yang sekarang sudah jadi insinyur juga. Nah, karena saya lihat itu pasti Dek Nunu, tak tembak, dor Dek Nunu, diam saja, dor Dek Nunu, diam saja. 3 kali tetap diam saja, akhirnya saya ngambil batu, lempar sekuat-kuatnya, dah, bangun rupa-rupanya. Tapi apa yang terjadi, dia bangun rambutnya panjang, kayak Rupanya menakutkan itu. Lah arah itu melihat dia berdiri rambut panjang lari buat. Rupanya lari ke arah selatan di tempat pohon-pohon pisang. Yang namanya Nunu ada di sana. Kesakitan bilang, "Siapa yang lempar saya?" Padahal jaraknya jauh, kira-kira 25 meter. Yang menakutkan setelah berdiri itu rambutnya kayak rambut geni, panjang. Wah, semua anak lari semua. Rambut geni semua lari. Itu wah, namanya anak-anak semua pulang. Ngumpul di pinggir jalan besar yang namanya Jalan Imam Bonjol di bawah lampu listrik. Semua diskusi. Wah, ini sudah enggak benar. Semua pada ketakutan. Yang paling menakutkan saya dan adik saya namanya Budi. Enggak berani pulang karena harus lewat pohon yang tepatnya rambut geni tadi. Itulah kejadian pas masa kecil di jalan itu yang memang terkenal jalan sangat angker. Termasuk cerita yang lebih itu mengenai sumur Uncung Bawuk.